hujan di sendok tahun lalu. Saat itu kisah hati ini, ku tak tahu apakah yang terjadi hingga resah mengitu-itu hati. Walau mungkin hanya perasaan yang menggoda jiwaku, namun harus ku melangkah mencarimu. Lelah perasaan nanti terasa di hati saat dirimu tiada ku jumpa. Thank you.